Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah malam hari ini dengan izin Allah semata kita bisa berkumpul kembali dalam musala yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat, memiliki kelonggaran waktu. Kita sisihkan waktu kita untuk kembali membaca penjelasan Syekh Muhammad Syekh Atiyatullah Alihi rahimahullah tentang penjelasan makna ayat yang ke-8 dari surat Al-Qasas. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bacakan penjelasan Syekh Atiyatullah ya, tentang bagaimana cara memahami ayat ke-8 dari surat Al-Qasas. Faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwa wa hajana inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in. Maka keluarga Fir'aun memungut bayi Musa dari sungai Nil liyakuna lahum aduan wa hazana, agar menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in. Sesungguhnya Fir'aun, Haman dan tentara keduanya adalah orang-orang yang berdosa. Syekh Abdul Qadir bin Abdul Aziz menyatakan ayat ini ya, khati'in di situ. Wa junudahuma kanu khati'in. Dan tentara keduanya mereka berdosa. Beliau jadikan penggalan ayat ini untuk dasar mengkafirkan secara ta'in semua tentara dan polisi di negara manapun yang tidak menerapkan syariat Islam. Kemudian Syekh Atiyatullah menjelaskan kekeliruan cara menyimpulkan dalil seperti itu. Yang pertama adalah kekeliruannya dalam hal jelas, terang dan tidak terangnya kekafiran, kasus yang dibahas pada zaman sekarang dengan ayat ini. Kalau Fir'aun, Haman, tentaranya itu dikafirkan oleh Allah, apa sebabnya? Kenapa tentaranya di situ juga disebutkan berdosa? Karena tentaranya ini, kalau Fir'aun, Haman sudah jelas ya, Fir'aun dia mengaku ilah, dia mengaku Rob, dia memerangi Nabi Musa, dia memerintahkan pembunuhan kepada bayi-bayi Bani Israel, baik zaman Nabi Isa dilahirkan, Nabi Musa dilahirkan, maupun pada zaman dakwahnya Nabi Musa. Dia berusaha untuk membunuh Musa, Harun dan pengikutnya. Dia ingkar janji, diuji oleh Allah dengan kata belalang, kutu, darah dan lain sebagainya. Kemudian minta pada Musa, wahai Musa, berdoalah pada Tuhanmu agar menghilangkan azab ini. Kalau azab ini sudah dihilangkan, kami akan beriman kepadamu. Dia sudah janji pada Musa seperti itu. Begitu Allah hilangkan azabnya, dia mengingkari janjinya, kembali kafir, kembali memerangi Nabi Musa. Itu kufurnya Fir'aun ya. Kalau Haman jelas kufurnya dia mengimani Fir'aun sebagai ilah, sebagai Rob. Dia mendukung Fir'aun dalam mendustakan Nabi Musa, Nabi Harun. Dia mendukung Fir'aun dalam memerangi Nabi Musa, Nabi Harun. Kalau tentaranya bagaimana? Ya jelas, tentaranya satu, mereka sejak awal para penyembah berhala. Sejak zaman Nabi Yusuf, bahkan sebelum itu, sampai zamannya Nabi Harun, Nabi Musa. Yang kedua, mereka mengimani Fir'aun sebagai ilah. Yang ketiga, mereka mengimani Fir'aun sebagai Rob. Dan mereka juga melihat langsung, mereka dua kali melakukan pembunuhan besar-besaran. Zaman lahirnya Nabi Musa dan zaman ketika Nabi Musa berdakwah. Mereka juga melihat bagaimana Fir'aun berjanji pada Musa akan beriman kalau azabnya dihilangkan. Begitu azabnya hilang, mereka ikut-ikutan Fir'aun untuk mengkufuri Nabi Musa dan Nabi Harun. Memerangi Nabi Musa dan Nabi Harun. Artinya apa ini? Kekafiran mereka itu memang kafir yang qat'i, yang semua orang Islam, orang awam maupun ulama, sama-sama paham. Tidak ada yang tidak tahu. Bahkan kisah Fir'aun ini termasuk kisah yang paling sering diceritakan dalam Al-Quran. Beda hanya dengan penguasa murtad pada zaman sekarang. Kekafiran mereka diketahui oleh segelintir umat Islam, para aktivis jihad, para ulama jihad. Tapi ulama-ulama non-jihad banyak yang menganggap pemerintah ini muslim. Gerakan-gerakan non-jihad banyak yang menganggap mereka muslim. Sehingga otomatis ke masyarakat pun ya, pengikutnya kelompok jihad ini sedikit, jadi yang paham sedikit. Sebagian besar umat Islamnya belum paham tentang kekafiran penguasa. Sehingga kalau kemudian dipukul rata setiap tentara, setiap polisinya ditakfir ta'yin dengan dalil ayat ini, tentu tidak pas. Kemudian cara kedua dalam memahami ayat ini yang juga diikuti oleh sebagian para ulama tafsir, wal makna tani, penjelasan kedua, makna kedua dari tafsir surat Al-Qasas ayat 8 ini adalah annahum mukhti'una fi tasarrufihim bil fiqati Musa wa sa'iri tasarrufatihim. Mukhti'un, fati'in di situ, tentaranya. Sesungguhnya Fir'aun, Haman dan tentaranya, mereka orang-orang fati'in, berdosa. Fati'in di situ, penjelasan pertama sudah kita jelaskan, berdosa karena kufur, mengeyakini Fir'aun sebagai ilah Fir'aun dan seterusnya, ilah Rob dan seterusnya. Kemudian penafsiran kedua menyatakan khoti'in di situ maknanya keliru, muhti'un. Sesungguhnya Fir'aun, Haman dan tentaranya keliru. Keliru dalam hal apa? Fitasorufihim tiltiqoti Musa. Kekeliruan pertama adalah ketika mereka memungut Nabi Musa, bayi Nabi Musa dari sungai, dibawa ke istana dirawat. Itu kekeliruan mereka yang disebutkan di awal ayat itu ya. Faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduan wa hajana. Maka keluarga Fir'aun memungut bayi Musa dari sungai, liyakuna lahum aduan wa hajana, agar bayi Musa itu kelak ketika besar menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Inna Fir'auna wa Hamana wa junudahuma kanu khafi'in. Wasairi tasarufatihim, juga keliru dalam semua tindakan mereka. Bunuhi bayi Bani Israel itu keliru. Mengkufuri dakwah Nabi Musa itu keliru. Membunuhi bayi-bayi kaum Nabi Musa yang beriman itu keliru. Ingkar janji kepada Nabi Musa, kepada Allah itu juga keliru. Memburu Nabi Musa dan Bani Israel untuk mereka pandai ketika melarikan diri dari Mesir itu juga keliru. Ini penafsiran kedua, keliru dalam tindakan-tindakan mereka. Wa ilaika ba'du aqwalil mufassirin fi dzalika. Kemudian Syekh Atiyatullah menyebutkan pendapat para ulama tafsir dari zaman salaf sampai zaman hari ini yang menafsirkan surat Al-Qasas ayat 8 ini tadi dengan cara yang kedua. Cara pertama kan menyebutkan kekafirannya kafir qati yang maklum minadin bidarurah, perkara yang sudah mujma' alaih, sudah disepakati, sudah ijma'. Kemudian cara kedua memahami ayat ini adalah keliru. Qati'in di situ diartikan mukti'in, keliru dalam tindakan-tindakan mereka. Kenapa ada penafsiran seperti itu? Ya karena penafsiran ini sudah masyhur sejak zaman salaf sampai hari ini. Di antaranya di sini Imam Syekh Atiyatullah menyebutkan pendapat 5 orang ulama tafsir dari berbagai zaman. Yang pertama Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari, Imam At-Tabari, seorang ulama tafsir, wafat tahun 310 Hijriah. Tafsir At-Tabari ini tafsir tertua di muka bumi yang sampai ke tangan umat Islam. Dan semua ulama tafsir itu meminduk tafsir bil maksur, menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an dengan ayat, Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an dengan hadis, Al-Qur'an dengan pendapat sahabat, Al-Qur'an dengan pendapat tabi'in. Itu tafsir tertuanya yang sampai ke tangan kita adalah tafsirnya Imam At-Tabari ini. Dan tafsir Ibnu Katsir itu boleh dikata adalah ringkasan dari tafsir At-Tabari. Imam At-Tabari tentang ayat ini dia mengatakan wa qauluhu, firman Allah, inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in. Dia katakan maknanya yaqulu ta'ala zikruhu, Allah yang maha tinggi penyebutannya, Allah yang maha mulia berfirman, inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu fi rabbihim athimin. Sesungguhnya Fir'aun, Haman dan tentara keduanya, mereka adalah orang-orang yang berdosa kepada Tuhan mereka, kepada Rabb mereka, berdosa pada Allah. Falizalika, oleh karena itu, kana lahum Musa aduan wa hazana. Oleh karena itu Musa menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Tafsir At-Tabari, tafsir Jami'ul Bayan fi Ta'wili Ayil Quran, juz 18 halaman 162. Tafsir ketua ini begitu. Fir'aun, Haman dan tentaranya berdosa kepada Rabbnya. Oleh karena itu Allah jadikan Musa sebagai musuh dan kesedihan bagi mereka. Kemudian beliau Rasulullah kemudian mengutip pendapat yang kedua, kutipan pendapat dari Imam Al-Baydawi Al-Qadhi Qadhi Nasiruddin Abu Sa'id Abdullah bin Umar bin Muhammad Asy-Syairazi Al-Baydawi, seorang ulama tafsir, fikih dan usul fikih serta balaghah bahasa. Wafat tahun 791 Hijriah. Zamannya Ibnu Katsir, zamannya Ibnu Taimiyah, zamannya Ibnu Rajab Al-Hambali. Dalam tafsirnya, tafsir Al-Baydawi Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil, beliau mengatakan inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in. Sesungguhnya Fir'aun, Haman dan tentara keduanya, mereka berdosa. Fikulli syai'in, dalam segala hal. Mulai membunuh bayi itu dosa, mengimani Fir'aun sebagai ilah dan rob itu dosa, mendustakan Nabi Musa dan Harun itu dosa, dan seterusnya. falaisa bibida'in minhum an qatalu ulufan li ajlihi. Maka bukan hal yang pertama kalinya, maka bukan hal yang aneh kalau mereka, tentara Fir'aun, an qatalu ulufan, mereka membunuh ribuan bayi li ajlihi, dengan tujuan untuk membunuh Musa. Dan kalau dalam riwayat sejarah disebutkan Fir'aun bermimpi kerajaannya akan dihancurkan oleh seorang anak dari Bani Israel. Bani Israel itu di Mesir saat itu bangsa budak. Maka demi mencari seorang bayi tadi, bayi yang si Musa tadi, mereka pukul rata, pokoknya semua bayinya Bani Israel yang laki-laki dibunuh. Mereka membunuh ribuan bayi hanya untuk bisa membunuh Musa. Suma akhaduhu yarubbunahu. Mereka bunuh ribuan bayi, ternyata keliru. Bukan itu yang dibunuh. Justru bayi yang harusnya mereka bunuh, akhaduhu yarubbunahu. Mereka ambil dari sungai Nil, kemudian mereka didik di istana. Mereka rawat di istana, liyak bura wayab ala bihim makanu yang garut. Agar bayi Musa ini menjadi besar, kemudian melakukan hal yang selama ini mereka khawatirkan. Besarnya jadi nabi, kemudian meruntuhkan singgasananya Fir'aun. Au atau arti lainnya muznibin, mereka semua berdosa. Fa'aqabahumullahu ta'ala bi'an robba aduwahum ala aidihim. Mereka berdosa membunuh ribuan bayi tadi, maka Allah menghukum mereka. Bi'an robba aduwahum ala aidihim. Bagaimana cara Allah menghukum mereka? Allah membesarkan, merawat musuh mereka, yaitu Musa. Bayi Musa tadi lewat tangan mereka. Maunya dibunuh kok justru mereka rawat. Kecilnya ternyata benar-benar jadi penghancur mereka. Fal jumlatu iktiradun, maka kalimat inna fir'auna wa hamana wa junudahu makanu qati'in itu adalah dalam bahasa Arab namanya jumlah iktiradiyah, kalimat fungsinya sisipan. Lita'kidi khata'ihim, apa fungsinya sisipan tadi? Lita'kidi khata'ihim, untuk menegaskan kekeliruan mereka. Auli bayanil mujib limabdulu bihi, atau untuk menjelaskan alasan yang mengharuskan mereka mendapat bencana tersebut. Kenapa mereka sampai disiksa Allah dengan cara Allah merawat musuh mereka melalui tangan mereka, karena mereka sudah berdosa bunuhi ribuan bayi sebelumnya. Ini dalam tafsir Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil, juz 3 halaman 706, halaman 607. Kemudian Syekh Hadiyatullah Alidi rahimahullah mengutip pendapat yang ketiga. Wa mithluhu sani'u Abi Sa'ud. Beliau mengutip pendapatnya Imam Abu Sa'ud. Nama lengkapnya Syekhul Islam Abu Sa'ud Muhammad bin Muhammad bin Mustafa Al-Himadi Al-Hanafi, wafat tahun 912 Hijriah. Ini salah seorang ulama yang dalam sejarah Daulah Utsmaniyah mendapat gelar Syekhul Islam, sebagaimana Ibnu Taimiyah mendapat gelar Syekhul Islam. Mendapat gelar Syekhul Islam karena Imam Abu Sa'ud Al-Himadi ini Dia ulama besar dari Daulah Utsmaniyah, seorang pakar tafsir, pakar fikih, pakar bahasa. Dan menurut pengakuan para pakar ulumul Quran, tafsirnya Imam Abu Sa'ud namanya Irsyadul Aqli Salim Ila Mazayal Kitabil Karim, ini termasuk salah satu kitab terbaik, kitab tafsir terbaik di muka bumi yang membahas tentang balaghahnya Al-Quran. Bahkan lebih unggul dari tafsirnya Imam Az-Zamakhsyari, tafsir Al-Kasyaf, sampai mendapat gelar Syekhul Islam. Dan di kalangan, mungkin di zaman 300-400 tahun terakhir, tidak ada ulama mendapat gelar Syekhul Islam seperti dia, seperti Imam Abu Sa'ud Al-Imadi ini, termasuk seorang muftinya Daulah Utsmaniyah pada zamannya. Beliau wafat tahun setelah wafatnya Imam As-Suyuti. Beliau mengatakan, Inna Fir'auna wa Hamana wa junudahuma kanu khati'in, ay fi kulli ma ya'tuna wa ma yadharun. Sesungguhnya Fir'aun, Haman, dan tentara keduanya, mereka berdosa. Berdosa dalam apa? Kata Imam Abu Sa'ud, artinya fi kulli ma ya'tuna wa ma yadharun. Berdosa dalam semua hal yang mereka lakukan dan semua hal yang tidak mereka lakukan. Berdosa dalam hal apa yang mereka lakukan dan apa yang tidak mereka lakukan. Fala ghorba fi an qatalu li ajlihi ulufan summa akhaduhu yarubbunahu liyakbura wa yaf'ala bihim makanu yahdarun. Dia, mereka ini, tentaranya Fir'aun dan Haman, berdosa. Berdosa apa? Berdosa membunuh ribuan orang, tapi juga keliru membiarkan bayi Musa, tidak mereka bunuh. Maka tidak heran mereka membunuh ribuan bayi, tapi kemudian membiarkan satu bayi, justru mereka ambil, mereka rawat, ketika besar melakukan kepada mereka hal yang selama ini mereka khawatirkan. Ruwiya annahu zahaba fi talabihi alaihi salatu wassalamu tif'una annahu zubiha fi talabihi alaihi salatu wassalamu tif'una alfa walidin. Masya Allah. Diriatkan dalam sejarah, bahasanya ketika tentaranya Fir'aun ini mencari bayi Musa untuk mereka bunuh, ya, mereka membunuh 90 ribu bayi. 90 ribu bayi. Ya. Ini riwayatnya para pakar sejarah. Atau arti kedua, aukan mudnibin, atau arti kedua, khotiin artinya mudnibin, berdosa. Fa'aqobahumullahu bi'an robba aduahum ala aidihim. Maka Allah menghukum mereka dengan cara apa? Allah merawat musuh mereka, yaitu bayi Musa tadi, melalui tangan mereka. Faljumlatu iktirabiyatun litaqidi khotaihim awli bayanil mudnibi limabtulubihi. Maka kalimat di atas adalah istirodiyah, kalimat sisipan dalam posisi i'rabnya begitu. Litaqi dikhotobihim, untuk menegaskan, menguatkan kekeliruan mereka. Auli bayanil mujib limabtulubihi, atau untuk menjelaskan alasan kenapa mereka oleh Allah dihukum dengan ujian tadi, ya. Kalau dari kecil merawat musuh itu, ketika besar jadi duri dalam daging itu, nah betul-betul hazanat dalam ayat ketiga, menjadi kesedihan yang luar biasa. Ya. Kambing sejak kecil nyusui macan di kandangnya, nah, ketika besar nyaplok dia, itu baru benar-benar aduan wahazanat. Seperti itu. Wa quri'a khatina ala annahu takhfifu khathiina. Sebagian ulama ahli qiraat membaca inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khathiina, bukan khathiin tapi khathiina. Kalau dibaca khathiin itu adalah bentuk takhfif, bentuk meringankan bacaan dari khathiin. Au ala annahu bimakna muta'addina thawaba ilal khata'i, atau dengan makna mereka keliru, luput dari hal yang benar kepada hal yang keliru. Ini tafsir Imam Abu Sa'ud Muhammad bin Mustafa Al-Imadi Al-Hanafi dalam Irsyadul Aqli Salim ila Mazayal Kitabil Karim, juz 4 halaman 294. Kemudian yang keempat, Syekh Athiyatullah Al-Libi mengutip dari Imam Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, ahli tafsir dari Yaman ya. Wafat tahun 1250 Hijriah. Ini sezaman dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau putranya ya. Ada korespondensi ya, surat-menyurat antara ada Imam As-Sunani, Imam As-Syaukani dengan para ulama Najd pada zamannya. Imam As-Syaukani dalam tafsirnya Fathul Qadir, beliau mengatakan wa jumlatu inna fir'auna wa hamana wa junudahu makanu khati'in ya. Ayat inna fir'auna wa hamana wa junudahu makanu khati'in li ta'lili ma qablaha adalah, kalimat ini merupakan ta'lil, lam ta'lil ya, merupakan sebab bagi kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya adalah faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwa wa hazana. Keluarganya Fir'aun memungut bayi Musa dari sungai agar menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Kemudian ayat tadi, sesungguhnya Fir'aun, Haman dan tentara keduanya adalah orang-orang yang berdosa. Kenapa keluarganya Fir'aun memungut bayi Musa dari sungai? Alasannya adalah karena mereka berdosa, maka Allah hukum mereka dengan cara seperti itu. Ini penjelasan Imam Syaukani ya, sama dengan penjelasan tadi dari Imam Abu Sa'ud Al-Imadi, juga Imam Al-Baydawi, Qadi Al-Baydawi, dan juga Imam Al-Tabari. Au lil i'tiradi likos ditakit, atau ini adalah kalimat sisipan, kalimat itirodiyah. Coba itirodiyah likos ditakit dengan tujuan untuk menegaskan. Wa makna khati'in, adapun makna khati'in berdosa dalam ayat itu adalah asina, mereka orang-orang yang berbuat maksiat. Asimina, mereka berdosa. Fi kulli af'alihim, dalam semua perbuatan mereka. Wa aqwalihim, dalam semua ucapan mereka. Ucapan dan perbuatan mereka dosa semua. Apa saja sudah kita sebutkan tadi ya. Sejak zamannya Nabi Yusuf, mereka ini penyembah berhala, mengakui Fir'aun sebagai ilah dan rob dan seterusnya. Masih ditambah nanti membunuhi ribuan bayi, mendustakan Nabi Musa, Nabi Harun, memerangi Nabi Musa, Nabi Harun, ingkar janji, katanya mau beriman kalau azabnya dihilangkan, kemudian ingkar lagi. Sudah tahu kalau Fir'aun sebenarnya salah, sudah tahu kalau Fir'aun siap beriman pada Nabi Musa. Begitu azabnya dihilangkan, mereka ikut-ikutan ingkar seperti bosnya. Wa huwa ma'khudun minal khata' al-muqabil shawab. Khati'in di sini bisa berasal dari kata al-khata', masdar al-khata' yang artinya lawan kata dari shawab yang benar. Wa quri'a khati'na, Ya'in min duni hamzah. Ada juga sebagian ulama tafsir, ulama qiraat membaca khatina tanpa hamzah ya. Fa yastamilu ayyakuna makna hadhil qiraah makna qiraatil jumhur. Maka bacaan khatin tanpa hamzah itu maknanya sama seperti makna qiraahnya jumhur yang pakai hamzah khatiina. Walakinnaha khuffifat bihadzil hamzah, namun bacaannya diringankan dengan menghilangkan hamzah. Wa yahtamilu an takuna min khotayaktu, atau khotiin di situ bisa juga diambil ada kemungkinan dari fi'il khotayaktu. Ayat saja wajah sawab, artinya apa? Melanggar hal yang benar, melampaui hal yang benar. Yang benar ini dia kebelasan sampai hal yang keliru. Ini disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani dalam tafsir Fathul Qadir juz 4 halaman 211. Yang terakhir adalah Syekh Afiatullah mengutip dari pendapatnya Imam Ibnu Asyur, Muhammad Qahir bin Asyur At-Tunisi rahimahullah, salah seorang ulama tafsir terbesar abad 14 Hijriah, wafat tahun 1393 ya. Masehinya 1973. Berapa? 40-an 5 tahun yang lalu ya, meninggalnya. Salah seorang ulama tafsir terbesar dari Afrika, dari Tunisia. Dia mengatakan wa jumlatu inna fir'auna wa hamana ila akhiriha. Kalimat dalam ayat tadi inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in sampai akhir ayat kanu khati'in fi maudhi'il illah. Posisinya dalam i'rab adalah sebagai ilah, sebagai sebab. Li jumlati liyakuna lahum aduan wahazana. Sebab bagi kalimat sebelumnya apa? Keluarga Fir'aun mengambil bayi Musa dari sungai agar menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Aik qaddarallahu najata Musa liyakuna lahum aduan wahazana. Artinya apa? Allah menakdirkan Nabi Musa selamat, bayi Musa itu selamat dari pembunuhan agar menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Kenapa Allah hukum begitu? Li'annahum kanu mujrimin. Karena mereka orang-orang yang berdosa. Faja'alallahu dzalika iqaban lahum 'ala dzulmihim bani Israil wa 'ala ibadatil asnam. Maka Allah menjadikan mereka menyelamatkan bayi Musa, kemudian mereka rawat sampai besar di istana mereka itu sebagai hukuman bagi mereka karena mereka mendolimi Bani Israel wa ala ibadatil asnam, dan karena mereka menyembah berhala. Kalau kita baca surat apa? Surat Al-A'raf ya kan. Di situ juga disebutkan Fir'aun pun menyembah banyak tuhan. Ya kan, dalam gimana bunyi ayatnya? Surat Al-A'raf ayat 127 ya kan. Wa qala al-mala'u min qaumi fir'auna atazaru Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yadharaka wa alihataka. Maka para pejabat, para pembesar kaumnya Fir'aun berkata kepada Fir'aun, apakah engkau akan membiarkan Musa dan kaumnya untuk berbuat kerusakan di muka bumi, dan Musa meninggalkan Tuhan-Tuhanmu. Alihataka alihata Fir'aun. Artinya Pak Fir'aun itu sekalipun dia ngaku ilah dan rob, tapi dia juga masih nyembah banyak berhala. Al-A'raf yang 127. Wa'ala ibadatil asnam, dan karena mereka menyembah berhala. Wal khatih, ini Masya Allah, seorang Abbas ya, Imam Muhammad Fahir bin Ashur Al-Tunisi ini tafsirnya juga dikenal sebagai tafsir yang sangat kaya dengan ilmu ya, diantaranya ilmu bahasa nahwu sorab balaghah. Kalau ingin belajar, belajarnya dari tafsir beliau ya. Disebutkan apa bedanya khati'in dan muhti'in ya, akar bahasanya, termasuk para pakar bahasa sejak zaman dahulu sampai sekarang bagaimana memahami khati'in. Beliau katakan wal khati', al khati' ismu fa'ilin min khati'a kafariha. Khati' ya, tulis di papan tulis, itu adalah isim fa'il dari kata kerjanya khati'a, seperti wajan fariha. Khati'a yahta'u, artinya apa? Iza fa'alal khati'ata, jika dia melakukan khati'ah. Khati'ah itu apa? Wahiyal ismu wa dzambu. Khati'ah itu dosa. Qala ta'ala misalnya dalam firman Allah, nasiyatin kadzibatin khati'atin. Surat Al-Ghasyiyah. Nasiyah apa? Apa? Ubun-ubun. Surat Al-A'la ya. Nafiyatin kadzibatin khati'ah. Nafiyah, ubun-ubun yang kadzibah, yang mendustakan, yang dusta. Khati'ah, yang berdosa. Wa masdaruhu ya, khati'ah yahfa'u, isim masdarnya adalah wa masdaruhu al-khidku bikasril ha' wa sukunit ta. Khati'ah yakhta'u khitun, khitun isim fa'ilnya khati'un, artinya tadi ya, fa'alal khati'ah, fa'alal ikhma wa zamba, melakukan dosa. Wa taqad dama fi qawlihi, sebelumnya juga telah disebutkan dalam tafsir inna qad lahum kana khita'an kabira, surat Al-A'raf Al-Isra. Khati'ah yakhta'u khit'an, dalam ayat, dalam surat Al-Isra Allah sebutkan inna qad lahum kana khita'an kabira, sesungguhnya membunuh anak karena takut miskin itu khita'an, adalah dosa yang besar. Khati'in dalam ayat Al-Qasas tadi berarti artinya orang-orang yang melakukan dosa. Wa ammal khata', adapun al-khata', khata' juga masdar ya. Wa huwa jiddul 'amdi. Khata' itu artinya adalah ghairul muta'ammid, jiddul 'amdi. Lawan kata dari sengaja. Artinya bahwa khata' itu artinya tidak sengaja. Fa'iluhu, fi'ilnya adalah akhta'a. Akhta'a yukhti'u, ikhta'un atau khata'un ya kan. Fahuwa mukhti'un ya. Apanya? Isim fa'ilnya mukhti'un ya. Mukhti'un artinya apa? Tidak sengaja, keliru yang tidak disengaja ya. Qala ta'ala misalnya dalam firman Allah, laisa 'alaikum junahun fima akhta'tum bi walakin ma ta'ammadat qulubukum, tidak ada dosa atas kalian dalam hal yang kalian tidak sengaja, tapi yang berdosa adalah apa yang disengaja oleh hati kalian, oleh niat kalian. Fa'ala hadza yata'ayyanu, oleh berdasarkan hal ini, dari sisi aspek kebahasaan ini ada kaidah dalam ilmu Al-Qur'an, tidak boleh menafsirkan Al-Qur'an orang yang tidak paham bahasa Arab, bahasa Arabnya itu rumit ternyata. Kalau Anda paham, apalagi mengandalkan terjemah ya, kemudian menafsirkan Al-Qur'an akan sangat berbahaya. Dan bahasa di sini tentu bukan bahasa lihat kamus munawir begitu, bukan. Ahli bahasa di sini tentunya pakar bahasa Arab yang memang orang-orang menguasai apa bahasa fusha, bahasa yang dipakai zaman turunnya Al-Qur'an, bahasa zaman salaf. Fa'ala hadza, berdasarkan hal ini, ya ta'ayyanu, maka menjadi wajib, menjadi jelas, annal fusaha'a, bahasanya para orang-orang Arab yang fasih, farraqu fil isti'mali baina murtaqibil khati'ati wa murtaqibil khata'i. Orang-orang Arab yang fasih itu, baik ulamanya maupun orang awamnya, mereka membedakan penggunaan kata antara murtaqibil khati'ah, pelaku dosa, wa murtaqibil khata', dan pelaku kekeliruan yang tidak disengaja. Wa 'ala tafriqati baina akhta'a wa khati'a, dan di antara ulama yang membedakan penggunaan antara akhta'a, tidak sengaja, khati'a, sengaja berbuat dosa, itu daraja niftawai, adalah Imam Niftawai. Imam Niftawai itu Abu Abdillah Ibrahim bin Muhammad bin Arafah Al-Usbi, seorang pakar bahasa, wafat tahun 323 Hijriah, zamannya Ibnu Jarir At-Tabari juga. Dalam sejarahnya, beliau ini adalah seorang ulama mazhab Zuhiri pada zamannya, pakar bahasa, pakar fikih, wafat tahun 323 Hijriah. Wa tabi'ahu al-Jauhari, dan pendapat ini diikuti oleh Imam Al-Jauhari, Abu Nasr Ismail bin Ahmad bin Hamad Al-Jauhari, wafat tahun 393 Hijriah, ulama-ulama abad 4 Hijriah. Beliau pengarang kitab Al-Fihah, apa, Kamus Al-Fihah. Wal-Hariri, juga Imam Al-Hariri, Abu Muhammad Qasim bin Ali Al-Hariri, seorang pakar bahasa, wafat tahun 516 Hijriah. Lama-lama zaman sebelumnya lahir, zaman sebelum lahirnya kamus-kamus bahasa Arab, Lisanul Arab, Tajul Arus, Mu'jam Qaisil Lughah, mereka sudah menyebutkan beda antara khati'a, akhta'a. Wa dhahaba Abu Ubaid wa Ibn Qutaybah ila anna al-lafdaini mutaradifani wa annahuma lughatani. Adapun Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, ya, yang kitab imannya kita kaji, siapa yang ya, menjadi mukadimah bagi hadis i'tiraf itu. Dan Imam Ibn Qutaybah, seorang pakar tafsir, pakar hadis, pakar bahasa juga, Ibn Qutaybah Ad-Dainuri, keduanya berpendapat dua lafal ini, akto'a dan khoti'a, itu sama artinya. Wa zahiru kalamiz Zamakhsari huna annahu jarun ala qawli Abi Ubaid wa Ibn Qutaybah. Faqad fassara hadhil ayata fil ma'nayaini. Adapun Imam Az-Zamakhsari, pakar bahasa, pakar tafsir, orang pengarang tafsir Al-Kasyaf, ya, seorang ulama Mu'tazilah, beliau mengikuti pendapat Abu Ubaid dan Ibn Qutaybah yang menyamakan makna khati'a dan akhto'a. Waqala fil Asad, dalam kitab Asasul Balaghah, beliau mengatakan akhto'a firro'i wa khati'a idha ta'amada zamba. Kalau akhto'a itu keliru, keliru dalam pendapat. Tapi kalau khati'a itu keliru, sengaja berbuat dosa. Wakilah huma wahid, ada juga yang menyatakan keduanya sama. Dalam Al-Kasyaf beliau menyamakan, tapi dalam Asasul Balaghah beliau membedakan keduanya. Wayadharu anna aslahuma lughatani fi makna mukhalafati shawabi an ghairi amdin aw an amdin. Dari asal bahasanya nampaknya bisa dipahami bahwa akhto'a dan khoti'ah itu dipakai untuk makna menyelisihi kebenaran, baik sengaja maupun tidak sengaja. Summa ghalabal isti'malul fasihu ala takhsisi akhtaha bifidli ala ghairi amdin. Kemudian dalam penggunaan yang fasih, akhtaha itu dikhususkan untuk melakukan kesalahan secara tidak sengaja. Wa khati'a bil ijrami wa dzambi, adapun khati'a dikhususkan untuk melakukan dosa dan kejahatan. Tapi khati'in ya tadi, penggunaan yang fasih adalah bil ijram wa dzambi, melakukan dosa dan kejahatan. Wa hadzal ladzi istaqarra 'alaihi istimalul lughah, inilah yang kemudian menjadi penggunaan bahasa yang istiqrar, yang baku. Kemudian dibakukan dalam bahasa Arab, khati'ah itu untuk melakukan dosa kejahatan secara sengaja. Wa innal furuqa bainal alfadhi min ahsani tahdzibil lughah, dan sesungguhnya ilmu furuq, perbedaan antar lafal kata dalam bahasa Arab itu merupakan sebaik-baik, diantara sebaik-baik tahdzib lughah, cara mentahdzib lughah. Fa amma malul ayati huna fala yunasibuhu illa ayyakuna khati'in minal khati'ah. Adapun dalam ayat ini, Al-Qasas ayat 8 ini, maka tempatnya, siapnya, konteksnya tidak tepat kecuali jika khati'in di sini minal khati'ah, diambil dari masdar khati'ah. Khati'ah tadi apa? Dosa ya. Al-ithmu wa dzambu, berarti dari kata khati'ah yakhta'u khit'an khati'atan khati'un, artinya melakukan dosa kejahatan. Liyakunal kalamu ta'lilan litakwini hazanihim minhu bil isti'arah, agar apa, kalimatnya menjadi ta'lil, alasan, sebab bagi kesedihan dan ya tadi, kesedihan mereka. Kenapa mereka sedih? Ya karena mereka berdosa, maka Allah hukum mereka dengan merawat, menyelamatkan, merawat bayi Musa alaihissalam dari sungai, diambil, dibesarkan di sana, besarnya jadi aduan bagi mereka. Kemudian ini dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir ya, juz 20 halaman 76 sampai 77. Kemudian Syekh Atiyatullah mengatakan wasairu aqwalil mufassirin la takhruju an hadza fi ma raaitu. Dan pendapat para ulama tafsir lainnya tidak keluar dari penjelasan di atas menurut yang saya lihat. Ini akhir dari penjelasan saya, Atiyatullah, ketika menjelaskan tentang ayat ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.